ngalang-ngalangan pakidulan garut, ombak basisir ketir dina waktu eta, sayang helang kakarang gajah los ka jojontor sancang. Nah cek beja baheula aya nagara, sancang pakuan pajajaran katelahna. Prabu Siliwangi nu jadi rajana, sakti mandra guna. Bade diisam ke anjena alim, diudak putrana Prabu Kian Santang. Ila eta ilem dileweng eta, sancang mucaneom geeman. Bahula aya nagara, sancang pakuan pajajaran katelahna. Prabu Siliwangi nu jadi rajana, sakti mandra guna. Bade diislam ke anjena alim, diudak putrana Prabu Kian Santang. Hilang di leweng eta, hilang di leweng eta, sancang mucaneom geeman. Bade diislam ke anjena alim, diudak putrana Prabu Kian Santang. Hilang di leweng eta, hilang di leweng eta, sancang mucaneom geeman.